إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدركم جماعة صلاة المغرب semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita melanjutkan pembacaan dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang kita sedang membahas bab as-sabr, bab tentang kesabaran. Dalam awal dari bab as-sabr ini, beliau rahimahullahu taala menyebutkan banyak ayat yang di dalamnya terdapat hasungan untuk seseorang mau bersabar, dan terdapat pula keutamaan-keutamaan bagi orang yang mau bersabar. Di antaranya apa yang sudah kita sebutkan, bahwasanya bagi orang yang bersabar diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala ketika umat manusia mengalami cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kekurangan harta, kekurangan jiwa, kematian, dan juga kekurangan sandang pangan, kekurangan buah-buahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wabashiri as-sabirin, wabashiri as-sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka lah yang kemudian dapat atau mendapatkan manfaat dari ujian-ujian dan cobaan yang menerpa mereka. Sedangkan orang yang tidak mau bersabar, justru mereka lah yang mendapatkan dosa, mendapatkan ujian kemudian tidak mau bersabar, atau kemudian justru marah, tidak ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut, musibah yang menimpanya, maka dia mendapatkan dosa, mendapatkan musibah di atas musibah. Adapun orang yang mau bersabar, makalah dia mendapatkan manfaat, justru mendapatkan manfaat daripada musibah yang menimpanya, yaitu dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan pula ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi, istilahnya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu diberikan pahalanya, ganjarannya tanpa ada hitungannya. Apa tidak terbatas pahala yang didapatkan oleh seorang yang bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dalam berbuat ketaatan kepada Allah, dan juga dalam meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan kepada perkara kesabaran. Berkata Al-Imam An-Nawawi, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ista'inu bis-sabri was-shalah." Innallaha ma'as-sabirin, surat Al-Baqarah ayat ke-153. Ista'inu, mintalah bantuan. Hendaknya kalian meminta bantuan dengan kesabaran dan dengan salat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bersabar. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta atau memerintahkan kepada kita untuk meminta bantuan. Ketika kita tertimpa musibah, ketika kita tertimpa sesuatu yang tidak kita sukai, mintalah bantuan untuk meringankan musibah tersebut dengan bersabar. Karena dengan bersabar tersebut, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Suatu musibah yang menimpa, tidaklah kemudian musibah tersebut akan ada selama-lamanya, kemudian tidak berlalu. Suatu musibah pasti berlalu. Suatu musibah pasti lewat. Suatu masa-masa sulit pasti akan datang setelahnya masa-masa kemudahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan suatu kesulitan ada kemudahan. Kemudian diulangi lagi, sungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Diulangi dua kali, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang tertimpa kesulitan, yang hendaknya dia lakukan hanya bersabar. Dekat atau tidak lama setelahnya, insyaallah akan datang kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang sering kita baca, yang sudah kita hafal semuanya, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Adapun orang yang tidak bersabar, justru bertambah besar musibahnya, justru bertambah kesulitannya. Karena selain dia mendapatkan kesulitan, dia juga mendapatkan kesempitan hati. Beda dengan orang yang bersabar, ya. Dia memang berada dalam keadaan sulit, tapi hatinya lapang. Tapi hatinya tetap merasa tenang karena dia bersabar. Dia tahu bahwasanya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak protes sama sekali. Tidak kemudian merasa tidak ridha, tidak senang atas takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hatinya lapang. Dan juga dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam anna an-nasra ma'a sabri, wa anna al-faraja ma'al karbi, wa anna ma'al usri yusra." Hadis yang sahih, ya, satu hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan ketahuilah bahwasanya pertolongan itu bersamaan dengan kesabaran. Ketika seorang bersabar, maka akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disebutkan oleh Rasulullah tidaklah kemudian berasal dari akal pikiran beliau semata, tapi langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mengada-ada, cuma menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu yang berupa Al-Qur'an atau yang berupa sunnah-sunnah Rasulullah, berupa hadis-hadis, itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anal faraja ma'al karbi, dan bahwasanya jalan keluar itu pasti ada bersamaan dengan kesulitan. Pasti. Ini juga berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya bersamaan dengan rasa sulit pasti ada kemudahan. Pasti ada kemudahan. Jadi bersabarlah ketika mendapatkan suatu cobaan, insyaallah jalan keluar itu dekat. Ya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang mau bersabar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meminta pertolongan dengan sholat, ya, meminta pertolongan dengan amalan sholat, ya, karena yang namanya amalan sholat, ibadah sholat ini adalah ibadah yang agung, ibadah di mana seseorang langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Taala, ya. Suatu ibadah yang memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila tertimpa suatu musibah, tertimpa suatu yang tidak mengenakan beliau, beliau langsung mengerjakan sholat. Ya, disebut dalam satu hadis. Nah, itu yang beliau lakukan ketika terjadi sesuatu kepada beliau, suatu musibah, suatu yang kemudian menjadikan beliau bersedih dan yang lain sebagainya, maka beliau langsung sholat, melakukan sholat, mengajukan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Langsung kemudian beliau bermunajat, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Taala dalam sholatnya. Nah, itu yang beliau lakukan ketika tertimpa sesuatu dalam hidup beliau. Seperti itulah kebiasaan Nabi kita dan seperti itu pula yang hendaknya kita lakukan. Apabila merasakan sempit, merasakan kesulitan dalam kehidupan kita, hendaknya kita melapangkannya dengan apa? Melapangkannya dengan melakukan ibadah sholat. Melakukan ibadah sholat. Yang kita ya, mungkin karena ketidaktahuan kita dan juga kelemahan iman kita, kalau perasaan lagi sempit, ya cari refreshing. Cari refreshing, makan, minum, rekreasi, dan lain-lain sebagainya. Sholat, sholat ditinggalkan ya. Itu sholat seakan-akan jadi sesuatu yang lebih memberatkan ketika keadaan seperti itu. Padahal tidak. Seharusnya bagi seorang yang beriman dan mengetahui perintah Allah Subhanahu wa Taala dalam ayat ini, mengetahui kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebutkan tadi dalam suatu hadis, maka hendaknya dia mengetahui bahwa sholat tersebut adalah jalan keluar baginya, tempat di mana dia bisa melapangkan dadanya dengan karena kesempitan yang dia rasakan berupa musibah, karena musibah, karena suatu kesulitan tertentu, karena peristiwa tertentu yang terjadi pada kehidupannya, hendaknya dia meringankannya dengan sholat. Inna Allah ma'as sabirin, sungguhnya Allah Subhanahu wa Taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Bersama di sini bukan berarti ada di sampingnya, ada di depannya, ada di kanannya atau ada di kirinya, di belakangnya misalnya. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud kebersamaan Allah Subhanahu wa Taala dengan hamba-Nya itu ada dua. Ya, dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam syarahnya ada dua jenis. Yang pertama itu kebersamaan Allah Subhanahu wa Taala dengan ilmunya. Allah Subhanahu wa Taala ada di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Tapi Allah Subhanahu wa Taala mengetahui apa yang kita lakukan sekarang di sini, melihat, mendengarkan apa yang kemudian kita ucapkan. Nah, bahkan kemudian malaikat-malaikat yang mencatatnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Taala bersama dengan kita, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa Taala meliputi kita semuanya. Tidak lepas kita dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Taala. Itu kebersamaan Allah yang pertama, yang ini kebersamaannya umum. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang taat, atau kemudian bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang bermaksud kepada Allah Subhanahu wa Taala, Allah Subhanahu wa Taala bersama dia, mengetahui apa yang dia lakukan dimanapun dia berada. Itu umum bagi seluruh manusia. Adapun kebersamaan yang kedua yang dimaksudkan dengan ayat ini, yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa Taala berupa dukungan, bantuan, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Taala. Itu adalah kebersamaan Allah Subhanahu wa Taala dengan seorang hamba-Nya, yaitu orang-orang yang taat. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dalam satu ayat disebutkan innallaha ma'al ladzina taqaw, sungguhnya Allah Subhanahu wa Taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsinun, berbuat baik. Berbuat baik dalam hubungannya dengan sesama manusia dan juga berbuat baik dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan sebagaimana dalam ayat ini innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Jadi artinya apa? Orang yang bersabar ketika menghadapi kesulitan tersebut, Allah Subhanahu wa Taala yang akan membantunya. ya. Janji dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as-sabirin. Ya. Kamu merasakan kesulitan sekarang, bersabarlah. Allah Subhanahu wa taala akan membantumu. Innallaha ma'as-sabirin. Semua Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Jadi apabila ingin mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah atas kesulitan yang kita hadapi, bersabarlah. Allah Subhanahu wa taala niscaya dan pasti akan menolong, dan itu janji Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan diselisihi. Kemudian kita membaca ayat selanjutnya, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa qala ta'ala walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Surat Muhammad ayat ke-31. Dan sungguh kami pasti akan menguji kalian sampai kami itu mengetahui siapa orang-orang yang berjihad di antara kalian, mengetahui siapa-siapa yang mujahidin mau berjihad di antara kalian, dan mengetahui orang-orang yang mau bersabar, orang-orang yang bersabar. Jadi maksud dari ayat ini bahwasanya benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia dengan syariat jihad. Akan menguji manusia dengan syariat jihad. Ya, kalau memang sudah ada panggilan jihad yang syar'i, tentu saja bukan jihad yang serampangan, tapi jihad yang betul-betul sesuai dengan bimbingan syariat. Nah, maka itulah ujian bagi kaum muslimin. Siapa yang kemudian memenuhi panggilan jihad tersebut? Siapa yang kemudian lebih cinta kepada istrinya, lebih cinta kepada rumahnya, lebih cinta kepada usahanya, lebih cinta kepada tokonya, ya. Diketahui kapan? Ketika ada panggilan jihad. Nah, hatta na'lamal mujahidin, sampai kami mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian. Ya. Jadi ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi peperangan, terjadi pertempuran, terjadi jihad yang syar'i. Nah, maka akan menjadi ujian bagi kaum mukminin siapa yang kemudian mau berjihad. Nah, di antara kalian was-sabirin, dan orang-orang yang bersabar dalam jihad tersebut, ya. Karena walaupun orang tersebut sudah maju ke medan pertempuran, belum tentu mereka bersabar di medan pertempuran tersebut, ya. Sebagaimana cerita yang ma'ruf, mungkin ada di medan pertempuran itu bertempur dengan sangat gigihnya, sampai-sampai orang mengira, oh ini orang ini ahlul jannah, orang ini akan masuk ke dalam jannah ini, ya. Sampai-sampai dia apabila dia meninggal di medan pertempuran tersebut, orang-orang menyangka dia akan masuk ke dalam al-jannah, ya. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia di dalam neraka. Dia di dalam neraka, ya. Kenapa? Ternyata setelah ditelusuri sebabnya, ada seorang yang menguntit orang tersebut. Kenapa kok kemudian orang ini ketika bertempur dengan begitu gigihnya, kok kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan orang seperti ini di neraka? Kenapa? Karena ternyata setelah dilihat, dikuntit terus, dia bertempur dengan gigihnya, kemudian pada suatu saat dia tertimpa luka di tubuhnya, luka yang parah. Dia tidak mau bersabar, kemudian menyelisih syariat Allah. Dia membunuh dirinya sendiri dengan menancapkan pedangnya ke tubuhnya sendiri, ke jantungnya sendiri. Tidak mau bersabar, ya. Berjihad tapi tidak bersabar. Berjihad tapi tidak bersabar. Ada juga kemudian orang yang tidak mau bersabar dalam berjihad, tidak mau bertempur dengan pasukan musuh, sudah berhadapan kemudian lari ketakutan, takut ketika sudah melihat musuh. Ini juga adalah kabair, termasuk dosa besar, bahkan dikatakan oleh Rasulullah termasuk mubiqat, suatu perkara yang membinasakan, dosa yang begitu besar, lari ketika di medan pertempuran. Maka ini adalah suatu syariat yang merupakan ujian bagi kaum mukminin. Siapa yang kemudian akan berjihad, siapa yang kemudian tinggal di rumah, kemudian diantara orang yang berjihad siapa yang kemudian bersabar dalam menghadapi segala tantangan jihad tersebut, siapa yang kemudian lari, siapa yang kemudian mau tetap berjihad dengan syariat Allah, menetapi syariat Allah, siapa yang kemudian ketika tertimpa luka, tertimpa apa, kemudian tidak bersabar dan membunuh dirinya sendiri. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa memisahkan antara orang-orang yang jujur dalam keimanannya, nah, jujur, bahwasanya dia mengimani seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang kemudian mengimani sebagiannya, kemudian pada sebagian yang lainnya ketika dipanggil untuk syariat yang memberatkan mereka, mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Itu menunjukkan ketidakjujurannya dalam beriman atau kurangnya imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kurangnya imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum munafikin, jelas mereka, terang-terangan mereka, ya. Mereka akan menolak syariat diri tersebut, tidak mau maju ke medan pertempuran, sebagaimana yang kita sebutkan dalam hadis Ka'ab bin Malik, ya. Ketika para sahabat bersemangat untuk menyiapkan diri, kemudian mereka pergi ke medan pertempuran. Orang-orang yang munafik, yang cuma menampakkan keislaman secara zahirnya saja, sholat, puasa, zakat, tapi dalam hatinya tidak menerima keislaman, maka mereka tidak ada yang berangkat berperang sama sekali, ya, tidak ada yang berangkat perang sama sekali, kemudian menyiapkan uzur-uzur yang dusta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, diutarakan uzur-uzur yang dusta tersebut. Itulah orang-orang yang munafik, yang mereka kemudian tersisih, terlihat jelas bahwasanya mereka adalah orang-orang yang munafik ketika mereka tidak mau berangkat berperang. Karena mereka tidak mau berangkat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam An-Nawawi, wal ayatu fil amri bisabri wa bayani fadlihi katsiratun ma'rufatun. Dan ayat-ayat tentang perintah untuk bersabar serta penjelasan keutamaan dari kesabaran tersebut itu banyak dan ma'ruf diketahui oleh kaum muslimin. Ya, jadi yang beliau sebutkan di sini adalah ayat-ayat yang banyak, ada 1 2 3 4 5 6, paling tidak 6 ayat. Namun ternyata ayat-ayat yang lain beliau sebutkan banyak. Nah, tidak hanya ayat-ayat yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala di sini, tapi banyak ayat yang ada di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalamnya tentang perintah untuk bersabar dan juga keutamaan orang-orang yang mau bersabar. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mulai menyebutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang topik yang sama, yaitu tentang kesabaran, tentang keutamaan sifat sabar. Hadis yang pertama berkata Imam An-Nawawi, wa an Abi Malik Al-Harith ibnu Asim Al-Ash'ari. Jadi sahabat Abu Malik Al-Harith ibnu Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Malik Al-Ash'ari yang namanya Al-Harith ibnu Asim. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Kesucian atau bersuci itu adalah setengah daripada keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan perkataan alhamdulillah itu memenuhi timbangan, itu timbangan amalan seorang hamba pada hari kiamat. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Dan perkataan subhanallah walhamdulillah bukan cuma alhamdulillah tapi ditambah juga subhanallah. Subhanallah walhamdulillah, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, itu keduanya akan memenuhi apa-apa yang ada di langit dan di bumi ini. Ya. Jadi memenuhi seluruh langit dan bumi. Perkataan yang sangat ringan namun sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wassalatu nurun." Dan ibadah sholat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun. Dan sedekah adalah sebagai bukti. Nanti kita akan jelaskan apa maksudnya sedekah sebagai bukti. Wassabru diyaun. Dan kesabaran adalah cahaya. Walquran hujjatun laka au alaik. Dan Al-Quran itu adalah sebagai hujjah, sebagai bukti bagimu atau justru sebagai bukti dan dalil atasmu yang memberatkan kamu, akan membelamu atau kemudian justru akan memberatkan kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika hisab, ketika perhitungan amal. Ya, Al-Qur'an bisa jadi memberatkan kita, ya, menjadikan kita timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu apa, timbangan keburukan yang lebih berat, atau justru akan membela kita menjadikan timbangan amalan sholat kita menjadi lebih berat, ya, akan menjadi hujah bagi kita atau menjadi hujah atas kita. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, semuanya insya Allah akan kita jelaskan setelah ini. Kullu nasi yaghdu. Semua orang itu mereka akan pergi pada pagi hari dan berusaha. Fabai'un nafsahu, maka mereka itu menjual jiwanya sendiri, menjual dirinya sendiri. Famu'tiquha, maka di antara mereka ada yang membebaskannya, au mubiquha, atau justru membinasakannya. Ini akan kita jelaskan juga setelah pembacaan hadis ini. Ya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Jadi hadisnya panjang, tapi sebenarnya yang bersangkutan dengan kesabaran itu hanya sepotong, hanya sedikit saja. Wasabru dia, dan kesabaran itu adalah cahaya yang nanti juga akan kita jelaskan. Insyaallah akan kita jelaskan dari awal. At-tuhuru syatrul iman, bersuci itu adalah setengah daripada keimanan. Kok bisa ya bersuci itu setengah keimanan? Itu banyak tafsirnya, banyak tafsirnya. Ya, tapi kemudian di antara tafsir yang disebutkan oleh para ulama dan disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, bahwasanya yang namanya keimanan itu terdiri dari dua perkara. At-takhalli wa tahalli. At-takhalli itu mengosongkan, membersihkan, menghilangkan. At-tahalli itu mengisi, menghiasi. Itu dua perkara yang ada pada keimanan. Apa takhallinya? Apa kemudian mengosongkannya, menghilangkannya? Menghilangkan kesyirikan, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan dan menghilangkan atau apa, menyembuhkan penyakit-penyakit hati, riya, sum'ah, menghilangkan hasad, iri, dengki dan yang sebagainya, itu keimanan. Nah, dan itulah bersuci. Mensucikan diri dari sifat-sifat tersebut. Mensucikan diri, membersihkan diri dari kesyirikan. Mensucikan diri, membersihkan diri dari penyakit-penyakit hati, mensucikan diri dari riya, mensucikan diri dari sifat dengki, iri, mensucikan diri dari sifat sombong. Itulah bersuci. Setengah daripada keimanan, setengahnya yang lain, at-tahalli, mengisi diri dengan sifat-sifat yang baik. Mengisi diri dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada yang selainnya. Berdoa hanya kepada Allah, tidak berdoa kepada yang selainnya. Mengisi diri, menghiasi diri dengan akidah-akidah yang baik. Mengisi diri, menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang terpuji, kejujuran, keberanian dan yang lain sebagainya, kedermawanan. Itu adalah keimanan. Maka jadi ketika dilihat dari dua bagian ini, ternyata bersuci, mensucikan diri dari segala macam perkara-perkara yang tidak terpuji dalam syariat, itu adalah setengah daripada keimanan. Itu cuma satu tafsir aja ya. Tafsirnya ulama tentang perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini banyak ya, banyak tafsiran. Kemudian petikan hadis selanjutnya, walhamdulillah tamla'ul mizan, dan yang namanya ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan amalan. Ya, jadi ini adalah ucapan yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberatkan amalan, timbangan amalan seorang hamba nanti pada hari kiamat. Yang amalan seorang hamba akan ditimbang antara amalan-amalan yang baik di satu sisi timbangan, kemudian amalan-amalan yang buruk di satu sisi timbangan yang lainnya. Timbangannya ya tidak bisa dibayangkan, tidak bisa kemudian dikiaskan dengan timbangan penjual sekarang misalnya, nggak bisa dikiaskan, nggak tahu gimana timbangannya. Yang pasti ada timbangan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, timbangan yang benar-benar timbangan, ya. Bukan kemudian timbangan yang dimaksud adalah misalnya ini atau itu. perkara-perkara yang lain ditakwil-takwilkan atau diinginkan maknanya lain, bukan. Timbangan betul-betul timbangan. Betul-betul timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan nanti amalan-amalan seorang hamba akan ditimbang di situ. Ya. Amalan-amalan seorang hamba akan diwujudkan dalam suatu bentuk tertentu yang kita tidak tahu juga, kemudian ditimbang di timbangan amalan tersebut. Timbangan amalan tersebut. Nah, alhamdulillah, ini adalah suatu amalan yang kemudian bisa memenuhi timbangan amalan kebaikan. Sangat berat kan? Amalan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah bukan amalan yang ringan. Ya, hendaknya kita perbanyak amalan ini. Alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah ringan di lisan kita, tapi kemudian berat di timbangan amalan. Kenapa? Karena alhamdulillah ini ternyata adalah menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala semua sifat-sifat yang terpuji. Segala puji bagi Allah. Berarti Allah Subhanahu wa taala dipuji karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Kemudian Allah dipuji karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan kita dan seluruh alam semesta. Juga Allah Subhanahu wa taala dipuji karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada seluruh hamba-hambanya. Jadi segala sifat terpuji itu ditetapkan dengan ucapan alhamdulillah. Ya, ditetapkan karena ucapan alhamdulillah. Ya, atau dalam kalimat alhamdulillah. Jadi maknanya begitu luas. Maka bobotnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar, sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena maknanya yang begitu mendalam. Kemudian lanjutan dari hadis, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Dan ucapan subhanallah walhamdulillah, kalau tadi cuma alhamdulillah, ini subhanallah ditambah subhanallah walhamdulillah, maka ucapan ini akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Dipenuhi langit dan bumi ini dengan ucapan yang sangat ringan, subhanallah walhamdulillah. Ini menunjukkan juga keagungan dan kemuliaan dari amalan ini, subhanallah walhamdulillah. Amalan yang ringan tapi keutamanya sangat besar. Kenapa keutamanya sangat besar? Kalau alhamdulillah sudah kita bahas tadi, kenapa kemudian alhamdulillah keutamanya sangat besar? Karena di situ ditetapkan seluruh sifat-sifat kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal subhanallahnya. Kenapa ini kemudian menambah nilai daripada amalan ini yang tadi alhamdulillah sudah sangat berat? Subhanallah alhamdulillah kemudian juga berat dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanallah itu kebalikan daripada alhamdulillah. Ya. Kalau subhanallah itu apa? Menafikan, meniadakan seluruh sifat-sifat yang merupakan kekurangan dari diri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menafikan kezaliman, menafikan kebodohan, menafikan segala macam sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, kita tiadakan, tidak kita tetapkan dengan ucapan subhanallah. Jadi lengkap. Subhanallah meniadakan seluruh sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah menetapkan seluruh sifat-sifat kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran bahwasanya amalan ini ternyata sangat besar di sisi Allah karena maknanya begitu mendalam. Ya, maknanya begitu mendalam. Ya, apa masih ada waktu? Masih. Ayo cukup untuk saya jawab saja atau kemudian masih bisa kita minta? Masih kedua ini? Masih. Baik, mungkin masih bisa dilanjutkan. Jadi itu amalan subhanallah walhamdulillah. Nah, dan seluruh amalan-amalan zikir yang lainnya tidak bisa diremehkan. Ucapan la ilaha illallah misalnya, ini adalah ucapan yang besar. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Diperbanyak. Ini ucapan tauhid, ucapan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang menjadikan seseorang masuk ke dalam Islam. Selain juga syahadat Muhammad Rasulullah, ini diperbanyak. Nilainya juga besar insya Allah Subhanahu wa taala dan ucapan-ucapan yang lainnya. Zikir-zikir yang hendaknya kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena banyak waktu-waktu kita yang sebenarnya masih bisa kita isi dengan zikir, sambil bekerja apa, sambil berzikir, sebanyak. Banyak waktu kita yang bisa kita lakukan atau kita isi dengan zikir, sambil bekerja, sambil kemudian melakukan hal-hal yang lainnya. Baik. Di antaranya apa yang kita sebutkan di sini, alhamdulillah, alhamdulillah atau subhanallah, alhamdulillah, dan juga dalam hadis yang lain yang sering kita sebutkan, kalimatani, khafifatani, filisani, habibatani, lafahmani, tafilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat ringan di lisan, tapi dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqilatani fil mizan, sangat berat ketika di mizan, ditimbang pada amalan timbangan nanti di hari kiamat, yaitu dua kalimat tersebut, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dan banyak keutamaan-keutamaan atau zikir-zikir yang memiliki keutamaan yang lainnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wassalatu nurun." Dan salat adalah sebagai cahaya. Dan cahaya ini ada banyak penafsirannya dan masih bisa digabungkan. Cahaya tersebut akan menjadi cahaya di wajah seseorang. Itu pertama. Akan menjadi cahaya di hati seseorang. Kedua, akan menjadi cahaya di kubur seseorang. Ketiga, akan menjadi cahaya nanti ketika manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, ketika semua orang ketika itu membutuhkan cahaya. Keadaan ketika keadaannya ketika itu sangat gelap. Ya, semua orang membutuhkan cahaya untuk berjalan, untuk mengetahui kemana harus melangkah. Nah, maka as-shalah, amalan sholat ini menjadi cahaya pada keempat hal tersebut. Menjadi cahaya di wajah seseorang, ya, karena ini zahir, nampak sekali bedanya orang yang sholat dengan yang tidak sholat. Ya, orang yang sholat di mana sholat tersebut kemudian akan menghalangi dia dari perbuatan fahsya wal mungkar, perbuatan dosa besar dan dosa kecil, kemungkaran. Ya, orang yang sholat maka dia akan berbuat ketaatan-ketaatan yang lainnya. Maka kelihatan apa? Mukanya, wajahnya bercahaya. Beda dengan orang yang tidak sholat. Apalagi kemudian karena perbuatan tidak sholat tersebut, maka kemudian akan terbuka kejelekan-kejelekan yang lainnya, kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Wajahnya muram, ya. Wajahnya tidak enak dipandang, tidak enak dipandang. Ya, itu di dunia, itu di dunia. Adapun cahaya di hati seseorang, yaitu dengan amalan sholat tersebut, seseorang akan mendapatkan cahaya berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mudah memahami ayat-ayat Al-Qur'an, mudah memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bisa membedakan antara yang halal, mana yang haram, nah, mana yang benar, mana yang salah. Itu dengan seorang menjalankan sholat, nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi cahaya di dalam hatinya, yang dengannya dia akan mendapatkan ilmu, mendapatkan bimbingan dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga akan menjadi cahaya di kuburnya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini. Adapun darinya, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian akan menjadi cahaya nanti pada hari kiamat. Itu juga penafsiran sebagian ulama, penafsiran sebagian ulama. Kemudian penggalan hadis selanjutnya, wassadaqatu burhan, dan sedekah itu sebagai bukti. Bukti tentang apa ini? Sedekah kok menjadi bukti? Bukti kejujuran iman seseorang, benarnya iman seseorang, ya, dengan sedekah tersebut. Karena yang namanya harta itu adalah sesuatu yang dicintai oleh manusia, keumuman manusia. Saya hadirin semuanya dan orang-orang yang lainnya mencintai harta, mencintai harta. Tidaklah harta tersebut kemudian diserahkan, diberikan, kemudian diinfakkan kecuali untuk sesuatu yang lebih dia cintai, lebih dia cintai. Ya, dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dia mengimani tentang keutamaan orang-orang yang bersedekah, mengimani tentang pahala-pahala yang akan diberikan kepada orang-orang yang bersedekah, itu lebih dia cintai daripada harta tersebut. Maka dia infakkan, dia berikan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak merasa berat dengan hal tersebut karena dia mendapatkan yang lebih dia cintai. Nah, dia mendapatkan yang lebih dia cintai. Maka kita mendapati orang yang tinggi keimanannya, maka dia tidak akan ragu-ragu ketika berinfak, ya. Tidak akan berinfak dengan memikir-mikir dari saya makan apa, saya nanti untuk keluarga saya apa yang kemudian akan atau apa akan mengalami kesulitan kalau saya berinfak terlalu banyak, bagaimana anak saya, bagaimana. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa mudahnya beliau menginfakkan hartanya, sampai-sampai beliau berkata, kalau saja aku memiliki emas sebesar bukit Uhud, maka aku tidak senang apabila berlalu 3 hari, nah, emas tersebut belum habis. Aku akan menggunakannya untuk memberikan ke sana, ke sini, ke sana. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan keimanannya beliau. Ya kalau kita ya, imannya kita bisa menghitung sendiri sebesar apa keimanan kita. Nah, namun ketika kita semakin mudah berinfak, kita mendapatkan rasa senang dalam hati kita. Berarti iman kita sedang naik, iman kita sedang tinggi. Semakin meningkat keimanan kita ketika itu tadi apa indikasinya, indikatornya mudah berinfak. Nah, itu yang dimaksudkan dengan perkata Rasulullah was-shadaqatu burhanun. Wallahu a'lam. Karena sudah azan sepertinya, ya. Nah, maka kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you.